Gimana perasaanmu saat kau melakukan salah yang sama? Inikah cara dirimu membalas tulus cinta yang telah ku beri? Oh, dibalas dengan dusta, namun mencintamu takkan ku sesali. Gimana perasaanmu saat kau melakukan salah yang sama? Cara dirimu membalas tulus cinta yang telah ku beri? Oh, menyakitkan bila cintaku dibalas dengan dusta, namun mencintamu takkan kusesali.